Centang biru ora tau ono balesanmu. Kowe ngilang tak goleki, ra ono kabar kowe tak enteni. Chattingan karo liyane kowe tak setiani, yen kowe sibuk mesti tak maklumi. Sekurang koplo piye tresnoku tinggo kowe, aku bertahan merko aku sayang. Aku yen kowe sibuk mesti tak maklumi.